Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Di kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mudah-mudahan menjadi perantara bagi kita semua untuk mendapatkan ridho, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini insyaallah akan kita mulai bersama-sama belajar tentang ilmu yang sangat mulia, yaitu berkaitan dengan ilmu nahwu. Maka tentu kita mengingatkan pada diri kami pribadi pertama kali dan juga kepada ikhwah semuanya, yang pertama untuk senantiasa kita mengikhlaskan niatan kita dalam belajar, terutama pada majelis nahwu yang seperti ini, mengikhlaskannya hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya, bukan karena ingin didengar oleh manusia, bukan karena pula ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Karena ketika tidak ada dalam diri kita, hati kita, keikhlasan dalam ibadah apapun, termasuk dalam belajar ilmu nahwu, maka semuanya akan menjadi sia-sia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bertujuan untuk tujuan dunia, bisa jadi tujuan tersebut kita akan mendapatkannya, dan bisa jadi pula kita akan terlewat dari tujuan dunia tersebut. Pengen dipuji sama istri, bisa jadi antum pulang dipuji, masya Allah suamiku belajar apa muyasar, ngeleleng lo. Bisa jadi pula tidak dipuji, ngomong ngono bangga gitu. Makanya Allah mengingatkan kan, mangka na yuridu harsal akhirati najid lahu fiha, barang siapa menginginkan keberuntungan untuk akhirat, maka kami akan berikan keberuntungan tersebut. Karena apa? Niatnya untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi, man kan yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menginginkan dari amalannya itu keuntungan-keuntungan dunia, kami akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian sama sekali. Justru bisa jadi akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita setelah ikhlas senantiasa memupuk yang namanya al-hirs, semangat, dan juga al-jid, pantang menyerah dalam belajar ilmu ini. Karena ilmu ini adalah merupakan ilmu yang mulia. Begitu banyak dalil dan kalam para sahabat, para ulama yang menyebutkan keutamaan belajar ilmu nahwu, yang mana ini adalah merupakan bahasa dari kitab suci kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga senantiasalah memupuk semangat dalam diri kita, apapun kondisi dan keadaannya, paham tidak paham harus semangat. Kalau paham itu ya semangat, kalau nggak paham harus lebih semangat lagi. Wah, aku nggak paham ya, jangan kemudian istilahnya itu meletre itu Pak Mariano gembos gitu. Wah, aku ora paham ya, Ustaz Sulaiman ngomong apa, mending nggak usah berangkat aja, tidur enak. Itu perlu semangat yang namanya menuntut ilmu, terutama ilmu nahwu. Karena ini tidak berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia. Nah, di sana banyak pelatihan ataukah seminar-seminar berkaitan dengan bagaimana caranya apa mendapatkan pembeli yang banyak, kan gitu. Dan diikuti oleh manusia menyenangkan karena apa yang dirasakan itu manfaat dunia. Nah, setelah mengikuti seminar dilakukan apa namanya trik-triknya, ternyata pembelinya kok jadi banyak, kan gitu. Nah, sebenarnya apa ya, tanya orang yang ahli, jangan tanya saya. Cuman ada seperti itu. Cuman ini kan seminar kita itu seminar permasalahan nahwu yang bisa jadi untuk apa ilmu nahwu tersebut, kan gitu. Nah, sehingga perlu untuk bersemangat. Nah, dalam belajar itu sendiri, terkhusus apa diri saya, belajar nahwu di pondok itu saja butuh kesabaran dan juga semangat. Nah, sehingga dulu anak itu belajar apa namanya tuhfah saniyah itu bukan hanya kepada Ustadz Abdurrahman Lombok pada yang lainnya, tapi juga kepada kudama-kudama santri-santri lama. Sehingga dulu itu mungkin ada 4 atau 5 guru saya belajar satu kitab itu. Nah, jadi perlu semangat yang seperti itu. Bisa di antum di sini belajar, ada majelis yang lainnya disampaikan oleh para asatidz yang lainnya, ikuti agar kemudian mempercepat daripada apa pemahaman tersebut. Di sana ada juga di antara santri tersebut yang dulu saya di Minhajus Sunnah itu, seorang santri yang sudah sepuh. Nah, mungkin umurnya 45 ke atas. Belajar tuhfatusan yang tebalnya segini, sarah jurumnya, semangat sekali dia. Sampai dia bagi satu kitab itu 4 bagian. Dalam sehari dia belajar 4 bagian itu dengan orang yang berbeda-beda. Misalnya bab 1 sampai 5 kepada fulan, 6 sampai 11 kepada fulan, dan 4 bagian kitab itu dia pelajari dalam satu hari. Nah, jadi orang ini semangat sekali dalam belajar apa? Dalam belajar tuhfatusan yang pada waktu itu. Akan tapi orang ini begitu semangatnya dan memang cepat sekali selesainya. Bayangkan satu hari 4 majelis, ya kan? Gurunya 4, bagiannya beda-beda. Nah, misalnya antum gini, halaman 1 sampai halaman 20 satu orang pagi. Siang halaman 21 sampai 30 orang lain. Sore halaman 31 sampai 40 orang lain. Kemudian malam 50 sampai 60, kan selesainya cepat. Seperti itu. Nah, maka tapi dia ketika belajar ilmu akidah itu sangat malas atau tidak mau untuk belajar. Nah, setiap kali ada satida waktu itu Ustaz Abdurrahman Lombok atau Ustaz Abdul Haq, Ustaz Sarbini membuka daras akidah, orang ini lari, artinya tidak mau untuk belajar. Tapi belajar nahwu dia begitu semangat dengan semangat yang luar biasa. Nah, seperti itu. Ternyata orangnya khawarij. Suwe ning suwe konangan, orang ini khawarij. Enggak mau ngaku ya, cuman bukti-bukti seperti itu. Menunjukkan apa? Seorang khawarij saja yang dia menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu semangatnya dalam belajar nahwu. Nah, itu sekelumit beberapa kisah yang kita alami di enam pondok Muntilan, dan banyak kisah-kisah yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu nahwu ini. Kalau kita dulu belajar bersama Ustaz Abdurrahman Lombok, belajar apa namanya Durusuluh itu, suruh baca sama-sama, suruh ngitung sendiri salahnya. Nanti selesai berapa salahnya suruh push up. Nah, jadi mengedepankan kejujuran. Baca sama-sama itu kan ramai, kan enggak kelihatan kalau salah. Nah, jadi kalau salah belakang push up. Sampai pada waktu itu terkenal Bahasa Arabnya push up itu apa? Jadi setiap kali salah, Ustaz bilang, ilal waro, pergi ke belakang push up kamu. Nah, ilal waro, apa, push up. Sehingga bahasa Arabnya push up itu apa? Ilal waro katanya. Jadi besok pakai push up? Oh, enggak usah. Sudah apa namanya? Sakit pikiran, sakit fisik lah. Ada juga bawa, tapi ada contohnya gitu. Nah, seperti itu. Berat pusat, apalagi jalan jongkok ya kan. Kitab ini dahulu pernah kita selesaikan bersama ikhwah di Masjid Agung. Masih tersisa waktu itu Abu Khair, Abu Sofi, Abu Sofian. Masih ada orangnya sekarang? Masih. Masih semangat. Nah, demikian juga setelah itu kita bacakan Jurumiyah selesai. Demikian juga Tufah di perumahan masjid itu kayaknya juga selesai. Pesertanya Abu Khair itu kudama antum itu. Harus kasih hormat. Kalau ada pertanyaan tanya beliau. Langsung aja kita buka halaman Mukaddimah, yaitu pendahuluan dari kitab ini yang dikarang oleh Abu Zakaria bin Ahmad Qurhi. Jadi kitabnya bisa antum pesan di toko nih. Nah, kalau mau enggak membayar ya ngelobi Ustaz Isa. Beliau dalam mukadimah ini kita baca setelah beliau membaca alhamdulillahilladzi anzalal kitaba qur'anan arabiyyan la'allakum tatakun alladzi yasral qur'ana lidzikri la'allakum tafqahun la'allakum tafhamun wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad annabiyyil arabiyyil mab'us bikitabil mubin wa ba'd. Setelah itu kata beliau, fa inna hajatal muslim ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati daruratun jiddan. Sesungguhnya kebutuhan seorang muslim untuk mengetahui qawaid, kaidah-kaidah bahasa Arab itu darurah. Sangat darurah. Sangat penting untuk seorang muslim itu mengetahuinya. Id biha sababun li fahmil Qur'ani wa sunnah, karena dengannya seseorang akan paham tentang Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Seseorang akan mengerti dan paham Al-Qur'an dan Sunnah, karena Al-Qur'an dan juga Sunnah memakai bahasa apa? Bahasa Arab, lughah Arabiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menulurkan, menurunkan Al-Qur'an dari bahasa Arab. Maka dari segi bahasa inilah kemudian banyak dari firqah-firqah yang munharifah mereka berdalil dengannya, dengan apa namanya, dari sisi kaidah lughah Arabiyah. Sehingga kalau orang-orang Syiah itu mereka membawa ayat ketika Allah memerintahkan, apabila kalian tidak berwudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian tidak melakukan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Demikian juga wa aydiyakum, demikian juga tangan-tangan kalian sampai siku. Dan juga wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Perhatikan di sini biru'usikum. Biru'usikum. Ayat setelahnya Allah mengatakan wa arju, yaitu kaki-kaki. Kalau orang Syiah mereka bacanya apa? Wa arju likum. Jadi ini maknanya berbeda. Kalau bacaan yang benar adalah wa arju lakum. Nah. Jadi kalau dibaca dengan kasroh wa arjuli ini wa wataknya ke sini. Tapi kalau arjula ini ke sebelumnya, nah, wujuha. Jadi awal ayat Allah memerintahkan fagsilu, cucilah wujuhakum, wajah kalian. Dan kemudian tangan ini ya. Wamsahu dan usaplah, wamsahu. Nanti bisa dicari ayatnya ya. Wamsahu. Ini apa artinya wamsahu? Usap. Jadi antum kalau wudu kan cuman sini itu diusap. Tapi kalau muka, tangan kan dicuci itu kan. Nah. Kalau kita baca dengan wa arjuli dan kaki-kaki kalian, berarti antum mengusap kaki, bukan dicuci. Cuman begini kan, begini. Itu namanya mengusap. Tapi kalau antum baca wa arjula, ininya apa? Waw atofnya ke wujuha, dicuci. Paham sekarang? Bingung apa? Dong apa belum? Intinya adalah pentingnya di sini ilmu nahwu. Ketika antum salah membaca wa arjuli, ya, berarti ini sama aja diusap kakinya. Nah, wa arjulakum ilal ka'ben, dan kalau arjula, cucilah kaki kalian sampai dua mata kaki. Maknanya udah berbeda. Cuman beda paha harokat. Nah, ini sebagian contoh saja, sehingga beliau mengatakan di sini idbiha sababun li fahmil qur'ani wa sunnah, merupakan sebab untuk memahami Al-Qur'an dan as-sunnah. Ini jadi kalau ada orang sudah belajar nahwu, ini bacanya Qur'an itu salah, harusnya arjuli bukan arjula. Antum sudah punya dalil dan hujah, itu harusnya arjula. Waqad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annatamassaka bihima, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Wa na'mala bima fihima, dan kita diperintahkan untuk beramal dengan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tentu ketika kita memahami ilmu nahwu ini, kita akan semakin paham tentang makna-makna Al-Qur'anul Karim. Dan tidak sedikit dari al-mufassirin, para ahli tafsir dari Al-Qur'an, ketika mereka membahas tafsir itu dibahas dari segi nahwunya, dari segi bahasanya dan seterusnya. Sampai ada pula yang mengarang tentang i'rabul Qur'an, i'rab tentang Al-Qur'an. Wala yumkinu an nafhamahuma fahman taman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Dan tidak mungkin kita memahami Al-Qur'an dan sunnah tersebut dengan pemahaman yang sempurna dan benar kecuali dengan kita mengetahui kaidah-kaidah lughah arabiyyah. Jadi ilmu lughah arabiyyah itu banyak. Di antaranya adalah ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu ilal dan yang lainnya. Adapun ilmu nahwu itu cuma membahas tiga hal, yaitu isim, fi'il, huruf. 1, 2, 3. Cuma bahas ini aja. Bahas isim, fi'il, huruf. Dan cuma membahas kondisi akhir suatu kata. Yaktubu, menulis. Ada berapa huruf? Yaktubu, ya, kaf, ta, dan ba. Kita cuma bahas yang ini belakang ini, yaktubu, huruf ba-nya. Kenapa bisa bu, kenapa bisa bi, kenapa bisa ban, seperti itu. Adapun ya, kaf, dan ta tidak dibahas di pembahasan nahwu. Ini dibahas di ilmu sorof. Makanya pembahasan sorof itu lebih panjang. Nah, dan sebenarnya yang dikatakan oleh para ulama, ketika seorang itu belajar sorof dulu atau nahwu dulu, nah, mereka cuma kasih dua pilihan. Pilihan pertama, belajar sorof dulu baru nahwu. Pilihan kedua, belajar sorof berbarengan dengan nahwu. Nah, kita apa? Nahwu dulu. Nah, enggak apa-apa. Karena untuk membuka seperti itu. Kan kita cuman bahas apa? Keadaan akhir suatu kata, itu tugasnya ilmu nahwu di sini. Baik itu fi'il ataukah isim. Nah, seperti Muhammadun. Nanti Muhammadun atau Muhammadan atau Muhammadin, cuman ini. Cuman membahas isim, fi'il, huruf sederhana. Ya kan? Tidak membahas yang lainnya. Nah. Jadi seorang yang punya mohon maaf IQ standar itu bisa belajar nahwu. Di bawah standar pun bisa. Jangan khawatir. Wah, aku khawatir ra iso. Nah. Kenapa? Sampai. Lebih rumit. Ya, ini nanti berapa senti kayunya. Gitu. Harus pojoknya berapa. Lebih rumit itu. Ini mudah. Cuman bahas isim, fi'il, huruf. Sudah selesai. Cuman bahas ini belakangnya ini. Nah, jadi jangan digambarkan sulit. Kemudian yang harus dipahami. Atau adalah dipahami. Harus paham dulu. Nanti materinya hafal itu belakangan. Nah, yang penting paham dulu, hafal belakangan. Nah, sehingga kalau udah paham enak. Nah, lupa paham tidak catatan kan gitu. Walaupun kalau bisa ya paham ya hafal. Kalau hafal tok tapi tidak paham ya sama aja. Nah, bedakan antara hafal dengan paham. Nah, waqad jala aktsarul muslimin wa ya'taqiduna anna qawaidal lughatil arabiyyati ala janibin kabirin minas su'ubati wa mazala aktsarul muslimin, dan orang-orang muslim mereka terus meyakini ya'taqiduna bahwa qaidah lughah arabiyyah itu sangat susah. Fijan ibn kabir minas su'ubah. Wa at-taqidu bihaisu yata'adhar ala ayi saksin ayyabhamaha malam yatakhassas fi dirasatiha. Dan meyakini bahwasanya mereka itu berudur. Setiap orang susah untuk memahaminya. Apalagi orang-orang yang tidak khusus dalam belajar lughah Arabiyyah. Fahada kitabul muyassar fi ilmin nahwi. Maka kitab ini muyassar fi ilmin nahwi. Waqad wada'tuhu bi'ibaratin sahlatin. Aku membuat, kata pengarang, ungkapan-ungkapan yang mudah. Wa amsilatin kasirah. Dan juga contoh-contoh yang banyak. Liyashala fahmahu walasiyama al-mubtadi'in fi dirasatin nahwi, agar mudah untuk memahaminya, apalagi orang-orang yang baru belajar pelajaran nahwu. Wallahu as'alu ayyaj'alahu khalisatan liwajhil karim wa yanfa'ana bihi yawmaddin wa huwa arhamur rahimin. Dan saya mohon agar Allah menjadikan karanganku ini ikhlas mengharap wajah Allah dan memberikan manfaat nanti di hari Al-Qiyamah. Dikarang pada tahun 1436. Nah, masih baru. Belum ada 100 tahun. Kemudian Kita akan memasuki pelajaran yang pertama. Jam berapa itu? Jam berapa? Jam 8. Sudah berapa menit? Yang masa enggak ada materinya ya. Kita masuk pada halaman yang pertama tentang al-harfu. Kata beliau, al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf itu adalah apa-apa yang tersusun darinya suatu kata. Mislu, ba, ya, ta, na, ha. Jadi semua yang kita tulis di sini, ini terdiri dari beberapa huruf. Huruf itu adalah komponen yang menyusun suatu kata. Nah, adapun al-kalimah, hiya lafdun lahu ma'nan. Lafad yang memiliki makna. Itu dinamakan kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kata. Kalau antum dengar kata-kata kalimah atau al-kalimatu, itu bahasa Indonesia-nya kata, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Tapi al-kalimah dalam bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan itu kata. Contoh madrasatun, yaitu apa madrasah? Sekolahan, daftarun, buku tulis, mirsamun, yaktubu, yakra'u, yajlisu, ala bi'an min fi. Jadi deretan pertama itu beliau sampaikan contoh isim. Kemudian deretan kedua beliau sampaikan contoh fi'il, yaktubu, menulis, yakra'u, membaca, yajlisu, duduk. Kemudian barisan yang ketiga, beliau sampaikan contoh-contoh huruf ala, nam di atas, bi dengan an, dengan min dari fi di dalam. Ini masih apa namanya, masih mudah. Dan nanti juga lebih mudah lagi, jangan khawatir. Tegang sekali. Berikutnya adalah al-jumlatul mufidah. Waduh, ini sudah agak panjang. Al-jumlatul mufidah hiya at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tamatan. Jumlah mufidah adalah at-tarkib, susunan. Apa? Susunan. Yang memberikan faedah secara sempurna. Wa yusamma aidan kalaman, dan dinamakan juga kalam. Jadi kalau kalam itu baru diartikan kalimat. Nah, kalau kalimatun atau al-kalimatu itu apa artinya tadi? Kata. Kalau kalam itu apa artinya? Kalimat. Nah, cuman tukaran aja. Al-kalimatu itu apa artinya? Kata. Kata itu kan berarti cuma satu kan. Nah, kemudian kalau al-kalam itu artinya apa? Kalimat. Nah, kalau kalimat berarti dia terdiri dari beberapa kata kan gitu. Nah, minimal dua kata. Nah, kalau kalimat ini dari beberapa huruf, minimal dua huruf. Jadi misalnya antum katakan ja'a Muhammadun. Kalau cuma ja'a ini dengan nama apa? Kalimah ja'a. Muhammadun juga kalimah. Tapi kalau sudah ja'a Muhammadun ini diganti disebut dengan apa? Al-kalam. Nah. Jadi memahami kaum muslimin? Sidik-sidik. Mislu contohnya, huwa yajlisu alal kursi. Dia yajlisu duduk, ala di atas kursi-kursi. Jadi sama. Kalau kursi itu ya kursi. Ini contoh kalam yang terdiri dari beberapa kalimat. Contoh kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Ada huwa, ada yajlisu, ada ala, ada al-kursi. Dinamakan juga dengan apa? Al-jumlatul mufidah. Ana aktubu fi daftari. Aku menulis di papan tulis. Di situ ada ana, saya, aktubu, ada fi, dan ada ad-daftari. Ini kan ada beberapa kata yang digabungkan. Aliyun maridun. Ali sakit. Ahmadu ustadun. Ahmad adalah ustad. Huwa goniyun. Dia apa goniyun? Kaya. Wah, ngerti apa ini goniyun ya. Nah, kalau orang sekarang salah kaprah. Kalau orang kaya itu katanya tajir. Padahal tajir itu kan pedagang. Enggak semua pedagang kaya. Ada juga pedagang yang miskin. Nah, kemudian aksamul harfi, beberapa macam huruf. Yang pertama harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun. Yang kedua harfun ma'aniyun. Huruf hijai yaitu huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai hamzah. Itu namanya huruf hijai. Adapun harfun ma'aniyun, huruf yang ada maknanya. Huruf hijai contohnya ba, ta, sa, dan seluruh huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf Arab itu dinamakan harfun hijai. Adapun huruf ma'ani, huruf tapi ada maknanya. Nah, ini kelebihan dari bahasa Arab. Ada huruf tapi ada artinya. Kalau bahasa Indonesia enggak ada kan? Coba yang bisa menyebutkan huruf bahasa Indonesia itu ada maknanya. Huruf loh. Paling I, U, itu minta makan. U, sambil ada gini kan, U. A, makan. O. O itu pun, O, itu kan panjang kan, bukan satu huruf kan. Cuman nanti bilang, O. Enggak paham, O. Cuman O. Kalau O, gitu kan, paham. Paham. Kalau A tampil gini, ya itu makan. Nah. Tapi bahasa Arab, satu huruf ada maknanya. Nah. Contohnya itu waw. Nah, yaitu artinya dan. Au atau summa. Kemudian min dari. Dan bedanya lagi, bahasa Arab itu, huruf yang dikatakan huruf, itu terdiri dari terkadang lebih dari satu huruf. Maaf ya. Min. Ini huruf namanya. Tapi terdiri dari mim dan nun. Ya enggak? Kalau bahasa Indonesia enggak ada satu huruf ya satu. Ini ada dua huruf. Tadi dikatakan satu huruf. Min. Nah. Au. Bahasa Arab ya, bukan au-nya antum atau au-nya yang biru loko itu beda lagi. Au atau, ini kan ada dua, satu, dua. Nah, dan ini ada maknanya au atau. Sehingga kesimpulannya itu anwa'ul kalimah ada tiga macam-macam kata, ada isim, fi'il, dan huruf. Anwa'ul kalimah, macam-macam kata dalam bahasa Arab, itu ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, ingat, al-kalimah dalam bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan adalah kata. Kalau al-kalam, bahasa Indonesia kalimat. Sehingga macam-macam kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Nah, dan yang kita bahas cuma tiga ini saja nanti di kitab ini. Dan kitab apapun dari kitab-kitab nahwu yang dibahas cuma ini, isim, fi'il, huruf. Mau yang tebalnya segini, segini, saya berjilid-jilid, itu dibahas cuma isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, itu intinya inti. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit mukadimah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, nggih. Insya Allah malam Jumat. Untuk ukuran seminggu sekali, insya Allah ini bisa apa? Cepat lah, nggak sampai 2 tahun ya. 3 bulan, 4 bulan, mudah-mudahan bisa selesai dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngajar di anak-anak itu kelas 8 itu sudah sampai fa'il, berarti sepertiga lebih sudah segini. Itu seminggu sekali selama 5 bulan. Berarti kalau dirata-rata 5 kali 4 itu berapa? 20 pertemuan dapat segini. Enggak ada sebulan kan? 20 pertemuan. Mungkin 25 pertemuan dapat setengah. Itu pun santai. Kenapa? Ya saya katakan tadi, ketika seorang yang kecerdasannya rata-rata atau di bawah rata-rata tetap bisa memahami daripada ilmunya, yang penting ikhlas dan juga sabar. Apapun masalahnya, kuncinya adalah adalah sabar. Saya ingat dulu pembimbing ketika umroh itu ada ustadznya, tapi bukan dari Ahlussunnah. Nasihatnya masya Allah itu, inti dari inti itu semua adalah sabar. Ya kan, ketika ada masalah di bandara, di mana, di sana, atau intinya semua itu sabar, ya enggak? Ini buatan Pak Mariano, enggak? Sabar kan, semua itu intinya sabar. Kalau mau sukses itu sabar, apapun itu intinya sabar. Nah, baik itu dalam keadaan susah, ya intinya sabar. Dalam keadaan senang, ya harus bersabar kan gitu. Nah, demikian juga belajar, ya intinya sabar. Nah, walau alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan sedikit. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu barakallahu fiikum.